lama diriku menanti dirimu untuk selalu berada di sampingku, menjadi pelita di setiap hembus nafasku, menjadi pendamping hidupku. Jadikanlah diriku sebagai cahayamu yang selalu menerangi hidupmu. Menjadikan aku dan kamu menjadi kita, kan ku jaga cinta kita selamanya. Terindah di hidup.